Puncak kesan Kemudiki milik Bapak Sunoto. Semuanya bisa tepuk-tepuk bareng gak? Kala cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tuntunan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Semua oh oh ya oh ya oh ya bongkar semua nyanyi oh oh. Oh, Asik ya.